Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal al-Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada. Sungguh sangat gembira dan senang hati ini rasanya kita ketika kita dapat bersua walau tidak bertatap muka lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada seluruh jajaran di Radio Republik Indonesia karena atas jeripayah mereka jualah kita dapat mengudara di setiap subuh dan maghrib, menjelang maghrib acara ini dapat disiarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan acara ini sebagai amal kebajikan bagi mereka dan bagi kita semua, dan khususnya kita yang menyampaikan dan mendengarkannya. Amin, amin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari ini insyaallah kita akan membahas surah Maryam, surah yang ke-19 pada ayat kedua, bersama dengan al-ustaz kita Fajrul Haq MA. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Artinya yang dibacakan itu, ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya yang bernama Zakaria. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang hidup pada masa Ali Imran. Ali Imran adalah, atau Imran itu adalah ayah kandung daripada Maryam. Jadi Imran adalah atuk daripada Nabi Isa alaihi salam. Nah, ketika Imran bermunajat kepada Allah agar diberikan keturunan, dan dia berharap agar keturunan yang diberikan itu adalah anak lelaki agar dapat mewarisinya untuk menjaga Baitul Maqdis. Ya. Tapi ternyata yang lahir adalah anak perempuan, yaitu Nabi yaitu Maryam. Ketika itu Imran sedikit merasa katakanlah kecewa, karena dia berharap yang lahir adalah anak laki-laki agar dapat melanjutkan tradisi kenabian dan kesalehan yang ada pada dirinya. Ya. Bahkan Imran berkata, walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Nah, kaitannya dengan Nabi Zakaria, maka Nabi Imran mengumumkan siapa yang mau mengasuh anaknya Maryam. Karena pada masa itu biasanya anak-anak itu diasuh oleh orang tua asuh, ya, agar kebaikan-kebaikan itu mengalir kepada mereka. Maka diasuhlah, diserahkanlah Maryam kepada pengasuhan Zakaria. Karena ketika itu Zakaria juga sangat mengharapkan mendapatkan dan memperoleh anak. Nah, kisah Zakaria itu sendiri, ya, yang kita bahas pada awal dari surah Maryam ini adalah suatu kisah yang sangat menarik dan dijelaskan dengan begitu indah lewat surah Maryam ini. Dzikru rahmati rabbika, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Rahmat Tuhanmu, di sini kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria, abdahu Zakaria. Kata abdahu di sini sendiri merupakan pujian kepada Nabi Zakaria karena menjadi hamba Allah, dan titel tertinggi itu adalah hamba Allah. Bukan hamba dunia. Ya, apalagi hamba seseorang. Ya, tidak, tapi hamba Allah. Bukan abdud dinar atau abdud dirham. Hamba si dinar dan hamba si dirham. Apalagi menjadi hamba dolar dan hamba rupiah. Bukan. Tapi yang mulia itu adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala, abdahu Zakaria. Jadi pujian kepada Nabi Zakaria bahwa dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Zakaria sebagaimana yang telah disinggung pada pertemuan-pertemuan atau hari-hari yang lalu, ketika itu sudah menginjak usia tua dan dia belum juga memiliki anak. Akhirnya dia memelihara Maryam, dan Maryam diasuh di dalam pengasuhannya. Namun dia tidak pernah berhenti untuk meminta dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ia keturunan. Nah, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala keturunan kepada Zakaria, seorang anak yang kemudian dia berikan, langsung Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan namanya, yaitu Yahya, yang tidak belum pernah diberikan nama seperti itu sebelumnya, dan itu juga akan kita bahas pada hari-hari yang akan datang. Ini merupakan mukjizat. Karena biasanya kalau orang sudah tua itu kan menopause. Wanita itu sampai kepada waktu-waktu usia-usia tertentu dia akan memasuki pada usia menopause di mana tidak lagi dapat bereproduksi, ya. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, segala sesuatu itu dapat terjadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak. Kemudian baru setelah cerita daripada Zakaria itu masuk kepada sebagai persiapan untuk masuk kepada suatu kisah yang lebih dahsyat lagi. Kalau Nabi Zakaria ada suami dan istrinya, ada Zakaria dan ada istrinya sehingga melahirkan anak walaupun mereka sudah tua, nanti kisah daripada Maryam lebih dahsyat lagi. Tidak ada suaminya, tidak ada laki-lakinya, yang ada hanya perempuan, tapi dapat melahirkan anak, yaitu seorang nabi dan rasul yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Jika Nabi Zakaria dari keturunannya lahir Nabi Yahya, maka dari Maryam lahir Nabi Isa. Yang kedua-duanya ini adalah bentuk daripada mukjizat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah dapat memberikan keturunan dan dapat berbuat segala sesuatu atas kehendak dan kekuasaannya. Mungkin itu Ustaz Fajrul telah hadir di studio kita, yang insya Allah akan menambahkan penjelasan lebih luas lagi terhadap ayat ini. Fadhil Ustaz Fajrul. Iya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansah. Bahwasanya ayat yang kita kaji ini adalah sebelum menceritakan bagaimana tentang kisah-kisah yang terjadi dalam surah Maryam ini, Allah lebih dahulukan, yaitu menyebutkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah, zikru rahmatika, zikru rahmati rabbi abdahu Zakaria. Yang ditekankan di sini adalah abdahu Zakaria. Tapi ini adalah masuk dalam kisah surat Maryam. Untuk apakah itu? Untuk kita menjadi pedoman. Apa yang kita pedomani sebagaimana yang sudah disampaikan Ustadz Ardiansah tadi adalah seorang hamba, yaitu hamba Allah, bahasa Arabnya Abdullah. Karena kata-kata Abdun ini adalah lebih dekat dia dalam ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaknya adalah ibad, Abdun ibad, artinya lebih dekat dirinya, jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan di sini zikru rahmati rabbika, yaitu tentang penjelasan tentang rahmat Allah yang tiada terhingga yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria alaihi salam. Bahkan kita juga disarankan di dalam kita menata kehidupan sehari-hari, maka kita harus kedepankan satu dari semua usaha yang kita pelajari, yaitu hanya kita mempertahankan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana itu bisa terjadi? Tentunya dengan beramal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan kepasrahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan yakinnya kita akan datang pertolongan dari Allah semua yang itu kita lakukan adalah merupakan nikmat rahmat Allah yang tiada terhingga yang kita rasakan sampai saat sekarang ini yang kita rasakan. Maka kalaulah seandainya tidak ada rahmat Allah, maka kita akan menjadi orang yang sangat hina. Maka kita akan menjadi orang yang sangat merugi. Karena rahmat Allah itulah menjadikan kita di dalam kehidupan ini akan menjadikan lebih bermakna. Sebab ada juga orang-orang yang diberikan Allah rahmat, tapi dia bukan bahasanya rahmat, tapi nikmat, yang mana nikmat itu adalah dalam kandungan fikihnya disebutkan istidrak. Artinya Allah berikan, tapi Allah akan memberikan ancaman yang sangat luas. Apakah itu? Neraka jahannam. Wa umatti'uhu qalilan summa attarruhu ila adzabin nari wa bi'sal masir. Kata Allah, aku berikan nikmat, tapi ingat, akan aku seret mereka ke api neraka, karena api neraka itu adalah tempat yang paling buruk ditempatkan bagi orang-orang yang tidak mengejar rahmatku. Orang yang sudah mengejar rahmat Allah, tentunya dia akan sudah mempertahankan ketaatan kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, selalu dia pasrah dalam dan menjalani hidup itu, karena itulah yang terbaik yang ia dapatkan. Karena kalau kita tidak pasrah, tentunya kita tidak akan mendapatkan yang lebih baik daripada apa yang kita dapatkan sekarang ini. Begitu Ustaz Ardian. Iya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita bahas hari ini sebenarnya adalah merupakan awal betul dari kisah Nabi Zakaria. Ya, insya Allah kita akan membahasnya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Yang stressingnya intinya adalah penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dapat melakukan segala sesuatu dalam hidup dan kehidupan kita ini dengan mudah tanpa membutuhkan pertolongan dari siapapun atau dari apapun atau dari makhluk yang manapun. Justru karena itu bergantunglah dan gantungkanlah harapan kita hanya kepada Allah. Bermohonlah hanya kepada Allah, memintalah hanya kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berada di dalam rahmat-Nya. Demikian yang mungkin dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, dan akhirnya kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.